Bagaimana dengan keadaan Dhul Akmal sekarang? Yang waktu itu hadir di daurah Syekh Utsman. Utsman siapa ini? Apa hadir dia? Syekh Utsman hadir daurah yang kemarin? Bukan Syekh Utsman, mungkin Syekh siapa? Yang dikatakan Abdul Hadi. Ya, dikatakanlah Syekh. Jangan sampai nanti marah lagi kalau tidak dikatakan Syekh. Nah, orangnya temperamen tuh Abdul Hadi. Syekh. Maaf. Syekh Abdul Hadi. Dia hadir. Iya. Di sini, di Depok. Thayyib. Sebetulnya bukan masalah kehadiran Dhul Akmal di situ, tetapi masalah tasarrufnya Dhul Akmal yang sayyi'ah. Tindak tanduknya dia yang sayyi'ah. Yang jelek dan tidak boleh dicontohi oleh seorang salafi. Tidak boleh dicontohi seorang yang dikatakan salafi. Baik dia itu duatnya ataupun tulabnya, penuntut ilmunya. Dhul Akmal sudah banyak mendapatkan nasihat. Dan terakhir ketika dia mengatakan dengan ketika kita mendengarkan dengan tobat, ya terus terang kita waktu itu antara bersyukur dan berwas-was. Ini jangan sampai muncul lagi nanti. Dan ternyata benar. Setelah beberapa waktu muncul afailnya, perbuatan yang sayyi'ah. Wallahul musta'an. Maka seperti Dhul Akmal ini, tidak pantas untuk kalian belajar dengannya. Tidak pantas untuk kalian menimba ilmu dengannya. Bagaimana mau menimba ilmu belajar dengannya? Dia sendiri perlu belajar ilmu agar tindak tanduknya benar. Dia itu dai, tapi kok seperti itu? Selalu membuat kacau, membuat rusak dakwah. Tidak itu di daerahnya, begitu pula di negeri ini secara keumuman. Wallahul musta'an.